Brotherku lupa diri. Brotherku lupa diri. Sayang. Woi, ngapain? Lagi ngetek lagu nih. Dan kamu jadi enggak? Oh, jadi ngapain ya? Itu, katanya mau nginep di rumah aku. Oh, jadi dong. Kamu mau datang jam berapa? Ntar mungkin jam 10-an. Soalnya aku lagi ngumpul sama anak-anak, gak enak. Brotherku lupa diri. Sejak punya kekasih dia pergi tak main lagi. Tak tanya ku di sini. Brotherku waktu frustasi sering mampir ke sini. Kita ngopi sampai pagi tapi brother lupa diri. Brotherku lupa diri. Selalu kita bersama keliling kota Tangerang. Kau bagaikan kacang lupa pada sarang. Masihkah ingat kenangan waktu kita melawan matahari siang berjalan lenggang bersama kawan. So eksis di depan layar kamera digital. Makan di pinggir jalan bareng brother and sister. Rokok sebatang kadang masih bisa joinan. Ingatkah perkataanmu yang kau muntahkan. Sahabat adalah segalanya dibandingkan pacar. Kemana kamu sekarang? Kami di sini bertanya-tanya. Ingatkah brother waktu kau galau. Siapa yang menghiburmu setiap malam? Brotherku lupa diri. Sejak punya kekasih dia pergi tak main lagi. Tak tanya ku di sini. Brotherku waktu frustasi sering mampir ke sini. Kita ngopi sampai pagi tapi brother lupa diri. Brotherku lupa diri. Sikap brother berubah kayak kesambet setan. Facebookku engkau hapus dari daftar ya teman. Persaudaraan hilang, burung yang lupa sarang. Kau boleh pacaran tapi jangan lupakan teman. Begadang setiap malam, ngopi kita joinan. Ketika galau datang, aku hiburmu kawan. Apa kau sudah lupa akibat perempuan? Yang miskin tata krama, masihkah engkau ingat? Apa kau sudah lupa? Kamilah orang yang membantumu di saat kamu terjatuh. Isi kosong harimu, kami hanya ingin kau tahu. Setiap kataku seru, fuck you brother. Brotherku lupa diri. Sejak punya kekasih dia pergi tak main lagi. Tak tanya ku di sini. Brotherku waktu frustasi sering mampir ke sini. Kita ngopi sampai pagi tapi brother lupa diri. Brotherku lupa diri. Boleh pacaran bro, tapi jangan lupakan teman, oke? Brotherku lupa diri. Sejak punya kekasih dia pergi tak main lagi. Tak tanya ku di sini. Brotherku waktu frustasi sering mampir ke sini. Kita ngopi sampai pagi tapi brother lupa diri. Brotherku lupa diri.